kenangan terakhir. Buatku tak bisa lupakan wajahmu. Saat kita bersama berbagi rasa, habiskan waktu semua yang sering kau lakukan, tapi kini tak akan lagi bisa ku bersinar terang. Seakan kecewa karena kau tak ada, buatku tertawa lagi, buatku tak sepi lagi. Rindu kami bertumpuk di sini. Hidup ini adalah pilihan yang harus kamu pilih, yang terbaik untuk jalanmu sendiri. Sekarang kau yang memilih jalanmu sendiri, jadi kini kau yang harus jalani. Tetap tersenyum kawan, tatap mataku kawan. Jangan pernah kau merasa sepi sendiri. Kami di sini kawan, tetap menunggumu bersama-sama lagi. Tetap tersenyum kawan, tatap mataku kawan. Jangan pernah kau merasa sepi sendiri. Kami di sini kawan, tetap menunggumu bersama-sama lagi. Senyum kawan, tatap mataku kawan. Jangan pernah kau merasa sepi sendiri. Kami di sini kawan, tetap menunggumu bersama-sama lagi. Halo, Nan. Ini gua Bokeng, Nan. Ori, gua gak bisa nongkrong lama-lama. gue cuma bisa nitip pesan sama lu semua, pinter-pinter bawa badan, jaga diri kalian baik-baik. Thank you man, respect.